Yahya bab 6. Tak saapa abite dari jeria isa mios katemorah talake Galilea. Seenyamai kia talake Tiberias. Sana apa nakaje dia lacu etorok buntek oreng sabenyak nah. Sabab reng oreng jeria lanangale kaajiben kaajiben. Sema beres reng oreng sake. Isa ongke kagumuk pas alengki eje dia. Ben retmo rete. Ebek to jeria lapara are raja pas kana Yahudi. Ebek to ngolati ka sakaleng lenga. Isa lacunga geli cek benyak oreng anyuronyo norok salerana ka jeria. Teti isa lacu adebu ka Filipus. Edima melia roti. Sopa jereng oreng rua bisa angakan. Isa adebu kan tajeria terongo jia Filipus. Sabab sanyatana salerana langa geli apa sebekal elampa agir. Filipus mator. Sanare ngobeng na roti kantos duratos pese salaka, tak kira cukup etade reng oreng kak dito. Sanare rang soranga namong eparingi bil setembil. Beda morede isa selain, se anyama Andreas, ye Arya tare tanah Simon Petrus, mator. Eka dito, badan akan nak lalake ka sorang, segeduan roti lalema, sarang cukup de dua. Namung, ponapa arte namungku ka oreng, sesaka dito banyak epon. Reng oreng jeria sorotoju. Debuna isa. Ekenengan jeria banyak erbena. Deti reng oreng jeria toju erbe, banyak narakera bede lema ibu oreng lalakean. Isa muntut roti gelek, lacu asokor ka Allah. Sa'la najeria roti na igi bagi ka oreng sesa banyak najeria. Beria kia cukok na igi bagi. Reng oreng sebeda eja dia, padengakan sanyang kenyang. Sa'la nakapi pada kenyang sengakan, isa ada buka red morit. Kasak pakompol lebih na kakanan jeria, jak sampai beda seta buang. Retmo rete lacu makompol bi lebih naroti seekakan reng oreng jeria. Banyak nagi kare dubles keranceng. Ebek to nangale ka ajiben sepa bede isa jeria. Oreng sebanyak jeria lacu pada ngucak. Oreng ria pacet nabi seeyar prabu nakadunya. Isa ngagelih cek reng oreng jeria nyandere maksa asalerana epa detiratona. Deti isa lacu nyingla kakenengan se amuk gumuk. Ebek toh la mulai malam. Retmo rete isa toron kata lage. Sa'ala najeria lacu ongke kaparau. Entas talage entara kakabirna om. Are la malam. Tapi isa kita rabu. Sabetara jeria angina lacu tandes ben ombek naraja. Sa'alana se'alajer oleh rakera lemak ota benem kilometer. Retmo reda isa jeria nanga le'eh isa alo mampa e atas aeng nyanter kaparauna. Retmo reda jeria cek takokna. Tapi isa adem. Elah tak usah takok. Arya sengko. Retmo reda cek senengah. Isa e atore masuk kadalem parauna. Ben ebek to jeria kia. Parao buruh lanapak kakenengan seetoju. Kalaguana reng-oreng sebanyak. Segi beda epengkira talaga. Tau je gelekna eja dia perak beda parao setong. Reng-oreng jeria tau je retmo reda isa lamangkat numpak parao jeria. Tapi isa tak mios abereng. Bi retmo reda jeria isa edina agi. Sa'alana jeria beda oparao dari Tiberias, alapu esetikna kenengana reng-oreng jeria ngakan roti, sa'alana isa asokor ka Allah. Ebek to reng-oreng jeria tau je isa benret more tetade e oparao jeria. Kapi lacu pada ongke ka oparao jeria. Terus alajer ka Kapernaum nyare isa. Ebek to atemu bi isa ebere de jenatalake. Reng-oreng jeria lacu pada tanya. Guru, bila pon panjenengan setan duk dek kak dito? Debuna isa. Saungkuna, Beneria pada nyare esengkok, polana bena ngakan sampai kenyang. Beni polana bena ngarte apa maksudnya keajiban-keajiban jeria. Bena ja'alako polana tero oleh kakanan, sebisa tadek ben bucok. Bena kodualako sopaja bena oleh kakanan setak bisa bucok. Ben sema deteng odik sesa ongkuna, ben selangkeng. Bena bekal narema kakanan jeria, dari potrana manosa. Sabab potrana manosa jeria, la elante bi Allah ramah. Reng oreng jeria laju atanya ka Isa. Pon apa sela konena abtina? Sapa je kengi acilenaki kesokana Allah? Debuna Isa. Sedeti kesokana Allah, ia Arya sapa je bena percaya je kesalerana sayotos Allah. Mana bisa ka adinto? Cakna atora reng oreng jeria. Pon apa bukti setutu akhir panjenengan? Mi oleh abtina seteje parjaje ka panjenengan? Pun apa saya lampa kia panjenengan? Pengatua abdina sedaja ada ermana era-ara, kati saya ampunnya sebut lagi dalam Alkitab, ala apareng roti dari swarga seeka kanereng oreng jeria. Isa laju adebu kareng oreng jeria. Papar caja ya, beni mosa, tapi tang rama seapareng kabekna, roti sesaungkuna dari swarga. Sabab roti peparinga Allah iaria, salerana setoron dari swarga, ben apa reng odik kamanosa itu nyeria. Pak, tak na atora reng oreng jeria. Ngereng abdinah sadece paringi roti kepaneka salancenga. Sengkok ria roti, saya beri kau dien. Debuna Isa kareng oreng jeria. Oreng senyantir ka sengkok, tak kira lapar salancenga. Ben oreng separcaje ka sengkok, tak kira pelka salancenga. Tapi akan ta selai kocak agi sengkok ka bekna, meske bekna nengale sengkok, bekna tak percaya. Sengkok tak nolaga sahapa abai senyantir ka sengkok. Sabab sengkok toron dari suarga, beni polana ajelena agi tangkarep dibi. Tapi ajelena agi kesokana salerana sengotos sengkok. Dineng kesokana salerana sengotos sengkok jeria, iya Arya, sopaja sekabiana orang separeng agi ka sengkok, jak sampai beda setengah seelang. Tapi sepaja sengkok mau dipolereng orang jeria ayare kiamat. Sebab setetik kesokan datang rama iya Arya. Sepaja sekabiana orang selana ngale potrana Allah. Ben parcaja kesalerana andi odik sesaungkuna ben langkeng. Ben bi sengkok epa odik epole ayare kiamat. Reng orang Yahudi mulai pek ngecepek ka Isa. Sebab Isa adebu. Sengkok ria. Roti setoron dari suarga. Tak nah reng oreng jeria. Jiru kau tak Isa, anaknya Yusuf tak iya. Sengkok kenal karama ibu na, berama mepas ngocak aja abek na toron dari suarga. Isa laju adebu kareng oreng jeria. Lajak pek ngacepek terus. Tada oreng sebisa nyantir ka sengkok, kaja bena ebekta ka sengkok bi rama sengotos sengkok. Ben sapa senyantir ka sengkok jeria. Bik sengkok epau diapoleh eyare kiamat. Edelem ketab bin Nabi esebutaki kantaria. Sekabiana orang bekal eburga bi Allah. Deti sekabiana orang sengeding debuna rama. Ben oleh pengajaran dari salerana nyantir ka sengkok. Maksud sengkok, beni neranga giajak beda orang selanengale rama. Cuma salerana seasala dari Allah, selanengale rama. Bekna ebala enaya. Orang separcaja, andi odik sesaungkuna torlangkeng. Sengkok ria roti saya beri ka odien. Bengatawana bakna ngakan mana era-ara, tapi pada matekia. Tapi roti setoron dari suarga, tak kanta jeria. Orang sengakan roti jeria, tak kira mate. Sengkok ria roti setoron dari suarga, roti saya beri ka odien. Orang sengakan roti ria, bekal odi asal anjengah. Roti sebik sengkok ebegia kaangkui odi nama nosa etu nyeria. Ia Arya tang deging. Ngiding parkara jeria, reng oreng Yahudi sebeda eja dia lacu pada apatu sampai rami. Beremah oreng ria si bisa aberik deginga si soro akakan ke sengkok benbekna. Cakna reng oreng jeria. Isa adebu kareng oreng jeria. Papar caja ya, mon bekna tak ngakan deginga potra nama nosa. Ben tak nginom derena, bekna tak kira odi ongkuan. Orang sengakan tang deging ben nginom tang dere, andi odi sesa ongkuna torlangkeng. sarta nabi sengko epaja keepole yare kiamat. Sabab tang deging ria kakanan ongku. Bentang dere, nomenoman ongku. Sapa sengakan tang deging ben ngenom tang dere. Dedi setong bi sengko, ben sengko bi abena. Rama seodik ruang otos sengko. Ben sengko ria, odik dari rama kia. Beria kia sapa sengakan tang deging, bekal odik dari sengko. Arya roti setoron dari swarga. Beni roti akan tasekakan bengatoan abena. Sabab sa'lanang akan roti jeria, bengatoan abena mate kia. Tapi orang sing akan roti ria, bekal odi esalaan jengah. Jaria kapi e debuaki isa e bekto salerana morok e kenengana kabuktian e kapirna om. Sa'lanang iding debune isa sekanta jeria, benyak morete sepada ngoca. Pengajaran ria tak berdak geluh, siapa sih bisa anarema? Isa tibi ngagelih jok red morete ngacepek parkara jeria. Deti laju adebu. Apa pola natang cak ocak jeria? Bakna tak noro asengkok pole? Berema mon ompamana bakna tegik nengale e. Potrana manosa ongke abeli kakalian kena si asal. Semau di manosa ya Arya, rona Allah. Kakuatana manosa tibi tadak gunana. Pa apa sekocaki sengkok ria? Debuna rona Allah. Saya beri kau di en. Tapi kik beda yang terna bakna saya tak percaya. Dari dea dekna isa langa geli. Pasapa saya tak endek percaya. Ben sapa saya bekal akianat kasalerana. Isa laju adebu pole. Jeria sababa. Arapa sengkok mengocak ka bakna. Cek tak kira beda orang setonga senyatir ka sengkok. Mon beni kasaukan rama. Mulai dari jeria. Banyak murid Isa setak ndek ngereng Isa pole. Isa laju mariksa nih ka murid sedubles. Apa bakna tak nyengke aki ya? Guste? Tak nak atau rapi terus. Nyengke kapasir abdi dalem. Dewe pon jenon dalem aparing kau dien sesawung guna sarung selangkun. Abdi na ampon percaya sarung yakin jenon dalem ka dinto otosan sesuci dari Allah. Isa adebu. Ku tak sengkok semele bakna sedubles orang ria tak ya? Tapi setong yang terana bakna roh jahat. Saya maksud Isa ya Arya Yudas anakna Simon Iskariot. Sebab mas ke Yudas ria tak masuk salah setong dari murete Isa sedubles. Tapi Yudas jeria seakianade ka Isa.